Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Khotul kiram, Bapak Ibu sekalian, jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita bisa hadir di majelis taklim ini. Mari kita upayakan, kita usahakan seoptimal mungkin agar apa yang kita amalkan ini menjadi sebuah amalan yang diterima oleh Allah. Kita upayakan agar aktivitas yang kita kerjakan menjadi sebuah amalan yang diberi penghargaan oleh Allah. Oleh karena itu perlu kita sadari dan difahami bahwa tolabul ilm merupakan afdolul ibadah wa awwalul wajibat. Ini catatan penting bagi kita semua dan harus masuk dalam pegangan utama. Catatan penting dan masuk di dalam pegangan utama. Thalabul ilm afdolul ibadah wa awwalul wajiban. Mencari ilmu itu adalah seutama-utama ibadah, afdolul ibadah, seutama-utama ibadah dan awwalul wajiban, kewajiban pertama kali. Kewajiban pertama kami. Kenapa ilmu dikatakan awwalul wajiban, kewajiban yang pertama kali? Apa sebabnya? Sebab al-ilm imamul amal. Al-ilm imamul amal. Ilmu itu imamnya amal. Ilmu merupakan imamnya amal. Apa dalilnya? Surah 17 ayat 36. surat 17 ayat 36. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surah tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Iya, ada terjemah. Apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Di ayat ini terkandung beberapa pelajaran. Ayat ini mengandung beberapa pelajaran. Pertama, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Bukhari ketika menafsirkan ayat ini, qol al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, al-ilmu qoblal qawul wal amal. Al-ilmu qoblal qawul wal amal. Ilmu itu harus dimiliki terlebih dahulu sebelum ucapan dan sebelum perbuatan. Ya, ilmu harus dimiliki terlebih dahulu sebelum berbicara, sebelum berkata, dan sebelum berbuat. Ini yang kami sebutkan tadi bahwa ilmu merupakan apa? Imamul amal. Ilmu itu imamnya amal. Jadi yang mengikuti amal mengikuti apa? Ilmu. Amal mengikuti ilmu. Itu pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua dari ayat ini, nahallahu 'anil mu'minin an taqlid al-a'ma. Ayat ini memberikan penjelasan, Allah melarang. Allah melarang orang-orang yang beriman dari perbuatan taklid buta. Allah Subhanahu wa ta'ala melarang orang-orang mukmin dari perbuatan taklid buta. Taklid buta itu ikut-ikutan tanpa dasar. Apa taklid akma? Ikut-ikutan tanpa dasar. Dan itu dilarang oleh Allah Ta'ala, mengikuti sesuatu yang tidak ada dasarnya. Nah, ini yang perlu kita camkan baik-baik. Nah, oleh karena itu, ikhwatul kiram, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, motivasi di dalam thalabul ilm itu harus senantiasa diasah. Semangat di dalam mencari ilmu harus disirami. Jangan dibiarkan layu. Jangan dibiarkan memudar. Jangan dituruti kemalasan. Mencari ilmu harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Karena itu sumber segala kebaikan, sumber segala keutamaan, sumber dari segala keselamatan dan kebahagiaan, itu adalah ilmu. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, Semoga Allah Ta'ala menolong kita dalam setiap kebaikan dan ketaatan, memberikan kekuatan lahir batin kepada kita untuk bisa berdiri tegak di atas ketaatan kepada Allah Ta'ala. Materi yang akan kita bahas menindaklanjuti pembahasan kitab Mujibatul Jannah, kitab Mujibatul Jannah, amalan-amalan yang mengantarkan seseorang ke dalam surga. Ya. Sebelum kita lanjutkan, mengingatkan kembali pada diri kita masing-masing. Kita diberi kesempatan Allah untuk menemukan kitab ini, itu anugerah. Apa anugerahnya? Karena kitab yang sedang kita bahas ini merupakan obsesi tertinggi orang-orang yang beriman. Obsesi tertinggi orang-orang yang bertakwa, cita-cita teragung dari orang-orang yang soleh. Apa itu? Dukhulul Jannah. Dukhulul Jannah itu obsesi tertinggi, cita-cita termulia, impian teragung. Dukhulul Jannah, masuknya seseorang ke dalam surga. Makanya kalau kita lihat para sahabat bertanya kepada Nabi, coba dicek hadis-hadis itu. Sepanjang kita ngaji hadis, pertanyaan-pertanyaan para sahabat yang ditujukan kepada Nabi itu pertanyaan tentang apa? Coba seingat antum selama ngaji hadis. Seingat antum selama ngaji hadis, pertanyaan-pertanyaan sahabat kepada Nabi SAW itu yang paling banyak pertanyaan tentang apa? Tidak ingat sama sekali. Masuk ke 15. Apa? Masuk lali deh. Lali kok berjamaah. Pertanyaan-pertanyaan itu seputar apa? Amalan apa yang bisa memasukkan saya ke dalam? Itu pertanyaan paling banyak itu. Antum cek nanti. Sampai ada seorang sahabat ketika Nabi sibuk mengajar bertanya, akhbirni ya Rasulullah, kabarkan kepadaku ya Rasulullah amalan, idza amiltu yudkhiluni ilal jannah wa yubaiduni anin nar. Beritahukan kepadaku ya Rasulullah amalan yang kalau aku amalkan menyebabkan aku masuk surga dan menyelamatkan aku dari neraka. Setelah itu Nabi menjawab, qad sa'alta 'adzim. Engkau bertanya tentang sesuatu yang sangat besar ini. Kenapa bertanya tentang surga dan neraka dikatakan pertanyaan yang paling besar? Kalau kita ada jamaah nanya begitu kan biasanya diremehin. Nanya kok gitu kan gitu. Dan memang cita-cita kita apa? Cita-cita tertinggi kita apa? Mikirnya salah wak. Ada yang bertanya Rasulullah, Ustaz tolong tunjukkan kepadaku amalan yang kalau aku amalkan masuk surga. Dengar pertanyaan begitu pasti banyak yang meremehkan. Ini sudah salah kacamata yang kita pakai ini jemaah. Makanya saya pesan, kita bisa menemukan hadis ini, bertemu dengan kitab ini, itu anugerah jamaah, anugerah yang sangat besar. Kenapa? Kenapa? Rahasia-rahasia pintu-pintu masuk surga sudah ada di tangan antum. Kuncinya sudah di tangan kita. Betul apa enggak? 62 amalan ini menjelaskan tentang apa? Ini kitab ini kan? Ah, kitab ini menjelaskan tentang apa? 62 amalan yang bisa memasukkan, berarti kunci surga itu sudah di tangan kita. Sudah mbok pegang, terus mbok cekil kuncinya surga. Tinggal mbok masukkan enggak itu ke kita. Ini kan anugerah yang luar biasa. Tapi kuncinya sudah di tangan kita. Kalau enggak masuk surga, coba bayangin, kunci sudah kita pegang, enggak masuk surga, la haula wala quwata illa billah. Betapa kerugian yang luar biasa dan betapa jahilnya kita. Akhirnya terungkap di sini kepalsuan doa kita minta surga itu. Kebohongan kita berdoa minta surga itu bohong. Mana bukti kebohongan itu? Apa bukti kebohongan? Jangan kok mikir kok, jawab. Terlalu banyak pikiran untuk ini. Apa bentuk kebohongannya? Jadi kalau kita minta surga, ya Allah berikan, ini bohong ini. Jelas bohong. Benarkah kita minta surga? Iya. Pintunya kok gak dimasuki? Pun pintu itu di depan kita, kuncinya pun kita pegang. Di sini tersebut ada 60 amalan. Mau gak kita amalin? Coba nanti dicek Pak. Dari 62 ini kira-kira mana yang gak mampu? Karena memang berat sekali. Mungkin haji, oke, sebagian gak punya duit, oke. Jangan, yang lain. Kalau saya teliti 62 ini, kita semuanya punya kemampuan. Hanya saja, mau apa enggak? Itu aja. Sebuah kerugian yang mengerikan dan kejahilan yang luar biasa. Kunci sudah dipegang, pintu sudah di depan, sudah dibuka, jalan pun sudah dibentangkan, lalu kita enggak mau masuk. Sudah, mari kita posisikan kita ini sebagai siapa kalau demikian. Lalu kita merengek-rengek di ujung pintu sana itu, Allahumma inna nas'aluka jannah, pintu surga itu di depanmu. Kuncinya sudah kamu pegang. Pintu sudah dibuka, jalan sudah dibentangkan, kamu masuk, jalani, masuk kamu ke dalam surga. Enggak mau. Lalu kita merengek-rengek, Allahumma inna nas'aluka. Ayo lewa. Sadar yang kita lakukan, kita bermain-main dengan doa kita. Afwan, kita bermain-main dalam doa kita. Seperti seorang pengangguran minta istrinya, ya istriku doakan agar aku banyak pekerjaan, doakan, mohon kepada Allah, saya pun akan berdoa, ya Allah berikan aku pekerjaan, berikan aku rezeki melalui kerja itu. Tiba-tiba ada 10 orang menawarkan pekerjaan, lalu kita tolak. Mau gak kerja gini? Enggak dulu ah. Ada kerjaan ini, mau enggak kamu? Enggak dulu ah. Tapi kita berdoa, ya Allah berikan aku pekerjaan. Hai, yang berdoa. Ini sedang kita lakukan, jemaah. Maka jangan bermain-main di dalam doa. Enggak ketemu kalau begini. Lah ini yang kemudian kita khawatirkan, jemaah. Pintu di depan kita. jalan sudah dibentangkan, kuncinya sudah kita pegang, lalu kita berpaling mengambil jalan yang lain. Kita buka terlebih dahulu surat 61 ayat 5. Surat 61 ayat 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in qala Musa liqaumihi, ya qaumi lima tu'dunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum. Inni rasulullahi ilaikum. فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, mengapa kamu menyekutuku? Padahal kamu sungguh mengetahui bahwa sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu. Maka ketika mereka berpaling dari kebenaran, Allah memalingkan hati mereka dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Insyaallah, ini yang kita khawatirkan jemaah. Ini yang harus kita takutkan. Ayat ini yang kita takutkan, dan orang-orang mukmin pun mengkhawatirkan ayat ini menimpa pada dirinya. Apa itu? Di ujung ayat Allah sebutkan falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Itu yang dikhawatirkan. Tatkala mereka berpaling dari kebenaran, maka Allah palingkan mereka dari kebenaran. Jadi Allah palingkan mereka dari kebenaran akibat mereka berusaha menghindar dari kebenaran. Itu hukuman dari Allah. Itu bagian hukuman dari Allah. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Makanya kalau kita ada kesempatan beramal, jangan berpaling. Nanti begitu ada kesempatan lagi, dipalingkan hati kita dari ketaatan itu. Ada lagi, dipalingkan lagi nanti. Sampai kemudian kita terusir daripada ketaatan kepada Allah. Ini jangan sampai. Dan ujungnya, ujungnya itu yang paling mengerikan. Apa Pak? Allah gak suka melihat kita beribadah. Dan itu sudah terjadi di zaman Nabi SAW. Siapa pelakunya? Ada kesempatan ditunda-tunda, gak jadi jadinya. Ada kesempatan lagi ditunda-tunda, gak jadi lagi. Akibatnya apa? Allah berfirman kepada waqa'udu ma'al qa'idin. Udah kalau begitu kamu gak usah berangkat, kata Allah. Kamu duduk bersama orang-orang yang duduk di rumah. Sudah daftar. Itu kan ceritanya orang munafik. Kisahnya orang munafik yang sudah daftar untuk ikut berangkat jihad. Nah, sudah daftar akan ikut berangkat jihad. Awas nih, ayat ini keras banget ayat ini. Ya, begitu mereka sudah berangkat hari-hanya, apa katanya? Bekal-bekalku belum siap. Bekal-bekalku belum siap. Masya Allah. Nah kalau bekal-bekalnya belum siap, maka ditegur oleh Allah Ta'ala, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditegur oleh Allah Ta'ala, dibuka. Sampai kemudian apa? Allah batalkan niatnya. Allah batalkan dan Allah lemahkan niatnya. Dan Allah enggak menyukai melihat orang munafik beribadah. Maka kalau nanti Pak kata ibadah malas, enggak jadi, hilanglah amal itu. mau amal lagi, males lagi, tertunda lagi, hilang lagi amal, tertunda lagi, sampai akhirnya apa? Keinginan kita dilemahkan oleh Allah. Kalau kita sudah enggak punya keinginan untuk beramal, itu tanda-tanda yang sangat mengerikan. Allah enggak suka melihat kita beribadah, dan itu tanda-tanda munafik sudah ada di dalam hati kita. Dibuka surat At-Taubah ayat 46-47. Kita sering bermain-main di sini masalah, ya Allah, ini maksiat tanpa disadari. Sudah ketemu? Surat 9 ayat berapa? 46-47. Walau aradul khuruj la a'addu lahu 'uddatan walakin karihallahu in bi'atahum fatabbatahum wa qila qa'udu ma'al qa'idin. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. Yang artinya, dan jika mereka mau berangkat, saya mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu. Tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka, maka Dia melemahkan keinginan mereka dan dikatakan kepada mereka, tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal itu. Jika mereka berangkat bersamamu, misalnya mereka tidak akan menambah kekuatanmu, malah hanya akan membuat kekacauan. Dan mereka tentu bergegas maju ke depan di celah-celah barisanmu untuk mengadakan kekacauan di barisanmu. Sedangkan di antara kamu ada orang-orang yang sangat suka mendengarkan perkataan mereka. Allah mengetahui orang-orang yang zalim. Jadi ayat ini berkaitan dengan perbuatan orang-orang munafik. Orang munafik itu sudah daftar, ya saya ikut perang. Makanya begitu hari-harinya mereka gak jadi. Kenapa? Mereka beralasan bekal-bekalnya belum cukup. Makanya ditegur dengan ayat ini. Apa kata Allah? Walau aradul khuruj, kalau memang mereka itu benar-benar dari awal itu berniat untuk ikut berangkat, Tentunya lah bekal-bekalnya itu disiapin gitu loh. Termasuk ngajinya itu tinggi. Nek sampe itu ngaji teman, mengikut disiapno kebutuhan ngaji. Kapundan lentung. Halo? Gak usah nesu ya. Gak temen akhirnya. Ilmu ini dihargai berapa, Pak? Harganya ilmu ini berapa? Ilmunya dihargai berapa? Warisannya para nabi, dan kita telantarkan ilmu. Makanya umat Islam ditelantarkan oleh Allah karena tidak memuliakan ilmu. Tidak memuliakan ilmu. Nah ini harus kita benahi, harus kita dandani. Kami dulu waktu taklim awal, Pak, karena memang Ustadz menginginkan kami bisa istiqomah, jadi banyak hukuman yang kami terima. Ada teman saya satu letting itu, satu bangku dengan saya, pointeranannya cuma lupa gak bawa pulpen. Nah, kita ngajinya kan per mufradat, jadi tafsir dimufradatkan, dijelaskan Ustadz dulu perkata, setelah itu kita disuruh nirukan, disuruh murojaah, setelah itu dijelaskan, setelah itu kita yang disuruh jelaskan hasil penjelasan. Nah pas menerjemahkan itu, ikhwan ini gak bawa pulpen. Kamu gak bawa pulpen, ketinggalan Ustadz. Bisa pinjam Ustadz? Gak ada. Padahal di belakang Ustadz itu satu gelas Pak pulpen itu. Di belakang Ustadz ada lemari itu kan kelihatan. Ada pulpen satu gelas. Ikhwan kita bilang, saya kelupaan Ustadz gak bawa pulpen tadi. Ada pulpen Ustadz? Gak ada. langsung bilang, nah jika teman menunjukkan, nah, teman itu mestinya dari awal udah disiapkan. Jenengan kalau mau rekreasi pagi besok rekreasi, persiapannya mulai kapan? Hah? Rekreasi teman, rekreasi siapin apa, gitulah imannya, apa sih kurang iki. Seperti itu kita menyiapin ngaji pagi. Ayo ikhwah, koyok ngini kilo kepingin dimuliakan Allah kondi. Kayak begini loh sikap kita kepada ilmu ini. Bagaimana umat ini akan dimuliakan oleh Allah? Tunggu saja kehancurannya. Tunggu kita dikuasai orang dolim. Tunggu kita dikuasai orang kafir. Kenapa? Karena kita telah menelantarkan ilmu. Dan kita akan ditelantarkan oleh Allah. Jangan mimpi dimuliakan oleh Allah. Walaupun kita teriak-teriak Allah agar Allah aku takbir, itu enggak punya roh. Bacaan takbir yang kamu ucapkan enggak punya roh, makanya enggak menggetarkan hati orang kafir. Berbeda orang-orang yang serius ngajinya, yang serius Qur'annya, yang serius sunnahnya. Ngaji diamalkan, diajarkan kepada keluarganya, ditanamkan dalam keluarganya, didirikan di dalam rumah tangganya. Enggak ngomong pun ditakuti oleh orang kafir. Kita ngaji apa? Ngaji sunnah, ngaji apa-apa. Geger semua kita ngaji. Hati-hati dengan kajian mereka, waspada. Enggak apa-apa, kita bak masalah keluarga. Tapi gemeter semua orang dengarkan kajian kita. Betul apa enggak? Kita bahas apa? Tauhid, syirik, kebakaran jenggot semuanya. Padahal yang punya jenggot kita. Jadi kan lihat mereka takut, khawatir dengan apa yang ditakuti? Apa kita bawa bom? Apa kita bawa pedang? Apa kita bikin kekacauan? Tidak. Kenapa mereka takut? Ruhnya Al-Quran ini ada di dalam kajian. Itu kalau diamalkan, Pak. Ngaji jangan dijadikan wacana. Ngaji itu untuk diamalkan. Saya ketipang ini, makanya saya tekankan sebelum kita lanjutkan bab ini anugerah panjenengan mengerti, oh berarti ada 62 amalan yang bisa mengantarkan kita ke dalam surah. Engkau sampai cek 62 lagi, wes piro sing diamal no. Gitu loh. Lainnya kalau mampu 50 sing diamal no 10, ini keuntungan apa kerugian? Mampu 50 tapi kita kerjakan cuma 10, keuntungan apa kerugian? Putuskan sendiri. Dan betapa tidak seriusnya kita mencari surga itu. Kalau serius, Pak, seperti tadi saya katakan, ada orang butuh pekerjaan, Pak, butuh pekerjaan, sampai mau tak jadi tukang apa ini, resi-resi, mau, gitu gak serius itu. Betul, Pak, coba kalau ada orang nganggur butuh pekerjaan, lalu sampai tawarkan, mas ini anak tukang kebun, mau tak? Wah, gak mau saya. Jadi ada pekerjaan, orang tukang kebun nyomong. Wes gak usah. Ini ada lagi marbot podohai. Serius gak cari kerjaan? Maka renungkan antara doa dengan sikap kita. Renungkan antara ucapan dengan sikap kita. Jangan bermain-main di dalam doa. Mudah-mudahan, ya, Allah memberikan kekuatan lahir batin pada kita untuk bisa mengamalkan dengan benar. Baik, ikhwatul kiram, kita masuk bab 23. Bab 23, kafilul yatim, mengurusi anak yatim. Mengurusi anak yatim. An Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an qal anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ana wa kafilul yatim fil jannati hakada. Insyaallah nih, saya kata Nabi, aku dan orang yang mengurus anak yatim itu nanti di surga kelak seperti ini, kata Nabi. Hakada. Lalu wa asyara, beliau mengisyaratkan dengan kalimat hakada, aku dan pengurus anak yatim yang ngurusi anak yatim nanti seperti ini. Beliau mengisyaratkan apa? Bi usbu'aihi as-sababa wal wustah. Nabi mengisyaratkan dengan dua jarinya, yaitu jari telunjuk dengan jari tengah. Nah, wa farraja bainahuma, dan beliau merenggangkan sedikit antara dua jari tersebut. Berarti gimana? Gimana? Nah, ini lah. Aku dan orang yang mengurusi anak yatim nanti di surga seperti ini. Maka di situ ada dua sinyal. Yang pertama, orang yang mengurusi anak yatim, harapan masuk surga itu kuat. Yang kedua, bukan cuma masuk surga, didekatkan dengan tempat duduk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, tertarik nggak? Oh, ya sekarang ini lemes kape. Tertarik nggak? Bun, pertanyaannya, amalan ini ringan apa berat? Dalam? Ringan apa berat? Ringan. Ringan. Sudah berapa lama nyantuni anak yatim? Berapa lama biasanya gila? Berapa bulan sekali? Jari ringan. Kasih toh. Diganti berat. Subhanallah. Ayo Pak. Di sekitar kita ada anak yatim? Ada. Yang menghalangi apa? Keinginan lemah. Itu yang kami katakan tadi. Gak serius untuk menjadi penghuni surga. Katakan serius. Allah katakan kagak engkau dusta. Serius itu kan kelihatan. Apa tanda-tanda serius? Semua itu ada tandanya. Sekolah serius, terlihat. Kerja serius, terlihat. Ngajar serius, terlihat. Jualan serius, terlihat. Nyopir serius, terlihat. Betul? Hah? Sampai nemui tamu, serius, terlihat. Kalau Anda bertamu, repot ya, boten. Terus gak ngomong liane, mek boten, mek ngono. Iku tandane gak patek seneng. Betul apa ndak? Semua keseriusan dan tidak itu nampak. Itu kita yang bukan maha tahu, iso ngrasakno. Wong serius utawa ora. Makane kan guyon saya begini, coba. Kalau malam, malam ya. Istri sudah mulai liar-liar. Mulai liar-liar. Apa liar-liar ini kenapa? Nah, sudah antara tidur dan sudah ada di pembatas ya, antara alam dunia dengan alam arwah. Ya, terus sampean bangunkan. Dek, sedek tolong kerokane gegerku. Dalam kondisi seperti itu berangkat ngeroki geger. Dikongkon gak gelem iku yo yo apa wong kira ya yo sederhana. Tapi kalau mau berangkat itu ya kondisinya antara separuh sadar separuh tidak, ngoten lho. Ngeri geger itu serius dengan tidak. Bapak terasa apa enggak? Dalam? Terasa apa enggak? Terasa, Pak. Iki nek ngeroki tenan, suka hati dengan hati yang penuh dengan legowo, dengan senang, itu terasa. Tekanan dan tidak tekanan, urutan dengan tidak urutan, itu terasa. Betul apa enggak? Nek dia itu sepenuh hati, enak dia, walaupun dia ngantuk-ngantuk. Sepurane lo ya, aku rodok ngantuk soalnya. Tapi terasa itu. Nek gak terasa, jadi kan bilang apa? Wes, tak usah diterus, dedel duel geger kuyik. Suaminya bagaimana? Atau ibu-ibu minta tolong suaminya, ya terenang dokter ya, check up ya, awakku greges, kepalaku pusing, berat sebelah. Suami gonceng istri dengan hati yang ridho, dengan mangkel, itu terasa apa enggak, Bu? Terasa apa enggak? Atau bapak-bapak yang gonceng lah, kalau pas mangkel itu gonceng tidak sepenuh hati, enggak sungguh-sungguh, itu kita gonceng sendiri itu terasa apa enggak, Pak? Ciri-ciri apa enggak serius? Polisi tidur? Duncarno, ya? Loh ya, Pak Dina? Suami bengok, istri bengok, wis ya, nek sampean kesel gak usah ya. Iki nek mbok uncal-uncal untuk tok kono sakaratul maut sen. Itu kita manusia bukan maha tahu, iso ngrasakne. Terus Allah melihat kita beribadah serius atau tidak, mencari surga serius atau tidak, menghindar dari neraka serius atau tidak, Allah maha tahu. Sehingga kadang-kadang begitu banyak amal-amal di depan kita, kita gak bisa. Itu bukan karena gak bisa, bisa jadi Allah lemahkan kemauan kita. Dan kalau memang seperti itu keadaannya, seperti dalam surat At-Taubah ayat 46-47 tadi, Allah gak suka melihat kita beribadah. Nah, oleh karena itu bapak-bapak, masya Allah, ini gambaran yang sangat menakjubkan, berita yang sangat menyenangkan, di mana salah satu amal yang bisa mengantarkan kita ke dalam surganya Allah adalah mengurusi anak-anak yatim. Baik, kita bahas. Pertama, yatim. Apa yang dimaksud dengan al-yatim? Para ulama diantaranya Imam Syafi'i menjelaskan yang dikatakan yatim itu adalah anak yang ditinggal mati oleh ayahnya. Anak yang ditinggal mati oleh ayahnya. Itu yatim kata para ulama, anak yang ditinggal mati oleh ayahnya. Kemudian usia itu dari mulai kecil sampai baligh. Ada pula yang menafsirkan sampai anak ini berdiri tegak di dalam usahanya. Namun pendapat yang kedua ini lemah pendapatnya. Pendapat yang kuat adalah sejak kecil sampai usia baligh itu yatim. Istilahnya demikian. Kemudian bagaimana istilah mengurus? Mengurus dengan menyantuni itu beda. Sementara yang dibicarakan dalam hadis ini apa? Mengurus. Ini hadis yang pertama yang saya sampaikan tadi, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Saya dan yang orang mengurusi anak yatim nanti seperti ini, nanti seperti ini digambarkan seperti antara jari tengah dengan jari telunjuk, yang menunjukkan bahwa pertama jaminan surga, yang kedua kedekatan dengan Nabi. Berarti apa? Mendapat kemungkinan-kemungkinan bisa menyaksikan wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyaksikan wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdekatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, kafilul yatim auli ghari. Pengurus anak yatim, pengurus anak yatim. Baik itu yatim dari keluarganya maupun yang lain. Ana wa huwa kahataini fil jannah. Maka aku dan dirinya seperti dua jari ini di surga. Seperti yang tadi dijelaskan di dalam hadis yang pertama. Nah, ini jaminan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan keutamaan anak yatim. Makanya mengurusi anak yatim masuk di dalam kategori amalan yang bisa menuntun pelakunya, membawa pelakunya untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita lihat ayat-ayatnya, dalil-dalil di dalam Al-Quran. Pertama, kita lihat mengurusi anak-anak yatim masuk dalam kategori 10 wasiat terbesar dari Allah. Mengurusi anak-anak yatim masuk dalam kategori 10 wasiat terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk 10 besar wasiat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan bahwa amal ini sangat penting sekali untuk diamalkan. Kita buka surat An-Nisa ayat 36. An-Nisa ayat 36. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ والجاري الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Yang artinya, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, para kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Maka ayat ini menjadikan disebutkan oleh para ulama ini 10 wasiat teragung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Syekh Ahmad bin Yahya itu memiliki sebuah kitab. Ya, menulis sebuah kitab yang judulnya Asyrah. Ya. 10 wasiat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 10 wasiat agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan bahwa ini penting amalan ini. Wah, ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, kita buka surat Al-Balad. Surat Al-Balad di ayat yang ke-14, ayat berapa tadi? 14. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di ayat tersebut. Dua ayat ke belakang Allah berfirman, "Au it'amun fi yawmin dhi masghabah yatiman dha maqrabah aw miskinan dha matrabah. Nah, yang artinya atau memberi makan pada hari terjadi kelaparan kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat atau orang miskin yang sangat fakir. Nah, perhatikan masa-masa ini, Pak. Seperti masa-masa sekarang itu dikatakan masa-masa sulit, masa-masa beban dari saudara-saudara kita, teman-teman kita yang diuji Allah dengan kesulitan. Maka siapapun di antara kita, saya mengajak, saya menghimbau, perhatikan antara diri kita, perhatikan teman-teman ngaji kita, perhatikan saudara kerabat kita, perhatikan tetangga-tetangga kita. Kalau panjenengan kita diberi kelebihan oleh Allah, bantulah mereka. Itulah praktek dari ayat ini. Dalil yang kedua, dalil yang ketiga, surat Ad-Duha. Surat Ad-Duha Allah sebutkan ayat 9, fa ammal yatima fala taqhar wa ammas saila fala tanhar. Yang artinya, maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang, dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah engkau menghardiknya. Insyaallah. Ini dalil yang keempat untuk berbuat baik kepada anak-anak yatim. Dalil kelima, Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un ayat 1 sampai ayat 3 tentang sifat-sifat pendusta dalam agama ini. Sifat-sifat pendusta di dalam agama ini. Iya, silakan. Yang artinya, tempat kamu orang yang mendustakan agama, maka itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Ini berkaitan dengan masalah-masalah besar. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ara'aita. Tahukah kamu, hai Muhammad? Tahukah kamu, hai Muhammad, allazi yukadzibu bitti? Orang yang mendustakan agama itu. Insyaallah, bukan main-main ini, Pak. Orang yang akan melakukan perbuatan di belakangnya ini, itu dikatakan orang-orang yang mendustakan agama. Siapa mereka? Orang-orang yang dikategorikan oleh Allah sebagai pendusta dalam agama itu, Allah sebutkan pertama, fadzalikal ladzi yadul yatim. Orang-orang yang menghardik anak yatim, dalam tanda kutip, enggak peduli dan enggak pernah ngurusi. Anak yatim ini butuh apa? Anak yatim kondisinya kayak apa? Gimana perasaannya? Gimana pikirannya? Enggak peduli dengan itu. Ini ciri yang pertama, para pendusta-pendusta agama. Jadi kalau kita yang duduk di sini ini enggak pernah belas mikir di mana ada anak yatim di sini. Terus kalau ada anak yatim itu ada enggak yang ngurusi? Bagaimana sekolahnya? Bagaimana kejiwanya? Kok kita enggak pernah sempat punya pikiran seperti itu? Kira-kira apa? Kita masuk kategori ayat ini enggak? Dalam? Kira-kira loh. Kalau di teks ayatnya gimana? Gak terasa, Pak, oleh kita. Baik. Kemudian dalil berikutnya. Dalil berikutnya. salah satu keistimewaan dan keutamaan terhadap anak-anak yatim. An Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ana wa kafilul yatim lahu awi li ghairi fil jannah. Nabi menyatakan, saya dan penanggung anak yatim, baik itu miliknya sendiri atau milik orang lain, kelak akan dikumpulkan Allah bersama ku di dalam surga. Insyaallah. Ya. Kemudian Nabi menyebutkan wasai alal ilma irmalati wal masakin kal mujahidi fi sabili. Orang-orang yang berbuat baik kepada janda. Nah, ini mulai senang ini dengan yang ngantuk-ngantuk langsung ngelilir dengar orang yang ngurusi janda gitu. Orang-orang yang berbuat baik kepada para janda dan kepada orang-orang miskin, apa kata Nabi? Itu kal mujahid fi sabilillah. Kedudukan derajat kebaikannya seperti para mujahid di jalan Allah. Ibu, bapak pernah dengerin kisahnya Abu Bakar yang pernah diintip sama Umar bin Khattab itu? Jadi Abu Bakar itu pernah diintip sama Abu Bakar oleh Umar karena sering masuk rumah kecil yang selalu tertutup. Rumah ini gak pernah dibuka oleh penghuninya. Dan Abu Bakar itu sering masuk rumah ini. Ya, setiap kali pulang dari masjid selalu disempatkan mampir ke rumah ini. Akhirnya Umar penasaran. Satu, itu rumah siapa? Dan yang kedua, apa yang dilakukan oleh Abu Bakar di dalam rumah itu? Suatu ketika sahabat Umar bertekad untuk menguak, membuka tabir keraguannya ini. Kira-kira apa yang dilakukan oleh Abu Bakar dan ini rumah siapa? Maka diputuskanlah Umar mengatakan, aku akan selidiki dan aku akan dapat jawaban. Maka diputuskan oleh Umar, suatu hari dia mengikuti Abu Bakar tersebut, persis yang digambarkan, masuk ke rumah tersebut. Setelah masuk cukup lama, ditunggu-tunggu keluar-keluar. Setelah itu baru keluar. Begitu Abu Bakar keluar, ganti Umar yang masuk bertamu. Begitu masuk rumah, terkejut. Disuruh masuk sama yang punya rumah, seorang wanita tua dan buta. Wanita tua dan buta. Lalu Umar bertanya, apa Anda ada hubungan kerabat dengan laki-laki yang datang kemarin? Enggak ada. Apa laki-laki itu sering kesini? Sangat sering. Apa yang dilakukan laki-laki tersebut? Dia membantu urusan rumah tanggaku ini, memasakkan aku, menyiapkan keperluanku. Setelah itu dia pulang. Dan hampir sering kali dia datang melakukan seperti itu. Inilah jejak para sahabat. Ada yang tertarik? Para pecinta, para sahabat, ada yang tertarik? Astagfirullah. Ada yang merasa berdosa ketika kita gak berbuat? Berapa orang-orang miskin di sekitar kita? Kita lewati saja. Ajak istri datang ke rumahnya. Ajak putra-putri kita ke rumahnya. Diajari anak-anak kita itu. Ojo anak-anak cuma diajak makan ke warung, ke tempat rekreasi. Ajari budi pekerti ini. Makanya tidak salah pepatah Arab mengatakan, la faqidu syaikh, orang yang gak punya sesuatu, yang gak bisa ngasih sesuatu kepada anaknya. Anak kita sudah diajari apa? Sudah diajari akhlak seperti ini apa enggak? Lalu kalau belum, sudah kita ajari apa anak-anak kita ini? Masa jenengan kalah karo pecinta burung ini? Pecinta burung mulai subuh sudah tarbiyah burungnya. Anak kita diajari apa? Ajak masuk ke rumahnya anak kita, dikenalkan orang-orang seperti ini. Masya Allah, ini jejak para sahabat. Bukankah kita telah berikrar ingin mengikuti? Halo? Hah? Jejaknya para sahabat. Bon, kula kasih PR dan mohon dilakukan PR ini. Sampean beli kitab Asyratul Mubasyirah ilal Jannah. Beli kitab Asyrah Al-Mubasyirah fil Jannah. 10 sahabat yang dijamin surga. Beli kitab itu. Sudah ada yang punya? Barangkali sudah ada. Sudah. Sudah belum? Kok mantu? Tapi kan punya. Ya, 10 sahabat yang dijamin surga. Itu kita bertanya, apa keistimewaan mereka kok dijamin surga? Ketika Nabi sebutkan 10 sahabat, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah, terus sebutkan sampai 10 sahabat itu. Pertanyaannya, apa keistimewaan mereka? Termasuk Abu Bakar ini kan disebutkan pertama kali, dan Nabi meletakkan cinta pertama kalinya kepada siapa? Abu Bakar. Apa keistimewaan Abu Bakar? Nah, ini kan perlu kita, bagaimana kita mengikuti jejak sahabat kalau gak ngerti keistimewaannya? Nah, bagaimana kita akan mengikuti jejaknya para sahabat kalau gak ngerti tingkah lakunya para sahabat? Maka dengan harapan yang sangat besar, bulan depan jenengan sudah tunjukkan kitab, apa tadi judulnya? Apa? Upin Ipin. Gemes saya ngeliatnya dengan ini. 10 sahabat yang dijamin surga. Ayo kita gali nanti satu persatu, pelan-pelan kalau baca itu. Abu Bakar, apa keistimewaannya? Nah, nanti dari keistimewaan Abu Bakar ini, berapa poin dari sifat Abu Bakar yang bisa kita ikuti jejaknya? Itu namanya mengikuti jejak. Kita ikuti jejak sahabat, kita ikuti jejak sahabat. Sahabat sopo, Mas? Apa keistimewaan Umar bin Khattab? Apa keistimewaan Utsman? Apa keistimewaan Ali? Apa keistimewaan Hamzah? Apa keistimewaan Abu Hurairah? Dan seterusnya. Mudah-mudahan diberi kemudahan oleh Allah. Kitabnya tipis lah, insya Allah gak mahal. Ya, bakso sak mangkok insya Allah. Sampai sering makan bakso, suka-suka tubuh kita. Ya, diusahakan ya. Nah, itu penting soalnya. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ini poin-poin penting. Nah, di sini bapak-bapak, di dalam berbuat baik kepada anak yatim ini ada beberapa tahap. Ada beberapa macam. Ada yang disebut kafil. Kafil itu penanggung jawab. Lah, yang namanya penanggung jawab itu otomatis segala urusan anak yatim dia yang bertanggung jawab. Ini kayaknya dari sini kita belum memungkinkan. Kalau memang mungkin kan gak masalah, seperti kita nampung anak-anak yatim, ya, mengadakan apa namanya panti asuhan satu misal, ini bisa ini kita lakukan. Tapi yang amanah, yang jujur, ya. Sejauh ini yang saya tahu, pernah saya ngurusi 2 panti asuhan besar, satu di Sidoarjo, satu di Gresik. Ngeri saya ngeliat ngurusnya ini. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Semoga Allah memaafkannya. Dan semoga Allah melindunginya. Buruk sekali caranya. Jadi anak-anak ini dieksploitasi untuk kepentingan dirinya. Makanya saya mohon bapak-bapak yang selama ini nyantuni panti asuhan, saya anjurkan kudu ngerti dapurnya panti. Ngerti maksudnya dapurnya nih. Napa? Tutup dapur ke masak. Apa? Manajemennya kayak apa? Ngature piye iki, ngoten lho. Yang saya tahu kemarin sempat nauzubillah sampai kaget dan di luar nalar saya, ya Allah, kok ngene ya, nang. Sampai anak-anak sekolah niku terancam enggak boleh ikut les, enggak boleh ikut ujian, ijazah enggak bisa ngambil ijazah, ternyata ditahan. Uang itu karena belum bayar, pada laporan ke Muksinin itu bayarnya sangu rutin, uang transport rutin, dan saya ngelihat dengan mata saya anak sering jalan kaki. Makan itu jarang pakai ikan. Aku ngelihat kok, aku makan bersama anak-anak yatim itu karena salah satu cita-cita saya begitu. Tak bawa pulang anak yang kecil itu. Saya masih bujang waktu itu. Saya pernah bujang loh. Tak bawa pulang anak kecil itu. Sampai nangis saya malam itu karena dia minta sesuatu yang aku sulit jawabnya. Pak Rauf, kamu mau tak panggil bapak? Enggak. Waduh, ini aku dikecil. Aku turun rapi. Kamu mau tak panggil bapak enggak? Anak kecil, Pak. Saking kepingin punya sosok ayah. Kamu mau tak panggil? Akhirnya dengan terpaksa, wes gak apa-apa, rong dino toh. Karena memang di rumah saya 2 hari. Tak balik nanku gak mau-mau bener. Akhir tak becok. Mau kemana ini? Mau balik ke pantiku ya? Gak, muter-muter aja. Karena sekolah dia harus balik lagi ke sana. Malam. Mulai bisa ngalem. Biasanya kan enggak. Minum-minum sendiri Pak, anak kecil-kecil. Padahal kita tuh manjanya sekali anak-anak. Di situ yang gak didapat oleh anak yatim itu. Pipis digendong sama ayahnya. Ini berangkat sendiri anak kecil ini Pak. Allah, itu yang kita gak bisa ngasih. Masa kulang bersama gak peduli sama sekali. Hati kulang bersama ini dicita teko apa terusan. Mungkin tau ya lembut-lembut kok cek kaku-kaku. Ini hati kulang bersama ini. Itulah yang punya tetangga-tetangga yatim, diurusi istrinya itu. Diajak. Kalau tidak, ada kedzaliman di rumah kita itu. Ada kedzaliman di rumah kita. Dan itu enggak dibiarkan oleh Allah. Dia enggak dibiarkan oleh Allah. Pun itu ada yang sifatnya, itu namanya penanggung jawab. Sekolahnya kayak apa, ngeri Pak. Kasihan gitu. Makanya Nabi diwanti-wanti karena ada sesuatu yang enggak didapat, kasih sayang, perhatian. Sampai kemarin saya nangani kasus anak SMA, mulai kecil diasingkan oleh orang tuanya. Orang tuanya broken. Suami istri broken. Anak kecil ini baru 2 bulan dititipkan sama budenya dan tidak pernah dikunjungi sama sekali. Akhirnya anak ini liar. Orang enggak ngerti keliaran yo, ini gak kena diatur. Wis atur karo wong tuane ini gak kena diatur. Akhirnya kita dekati. Ternyata keliaran itu adalah sebuah pelampiasan. Bisa tanya, Mbak, kamu kan dikenal keras. Iya, saya tahu. Kenapa itu kamu lakukan? Ingin aja. Kok marah ngantem? Kalau marah kayak orang kesetanan. Kursi itu dipukul dengan tangannya. Lemari, gak ada yang utuh lemari di rumah budinya. Pecah semua. Jendela itu hancur semua. Ini perempuan. Perempuan. Akhirnya saja duduk. Anaknya luar biasa pinternya. Sekarang Pak Rauf ingin nanya. Yang paling kamu rasakan berat itu apa? Yang paling gue rasakan berat itu, aku gak pernah digandeng sama mamaku. Aku gak pernah digandeng sama ayahku. Padahal mereka masih hidup dan ada. aku kepingin itu digandeng. Satu. Yang lain, saat ngambil rapot, semua teman-temanku dijemput, diambil bapaknya, diambil ibunya. Setelah itu digandeng mereka berdua sama bapak ibu. Aku gak dapat yang mereka dapat. Masya Allah, itu baru dia nangis sejadi-jadi. Nangis enggak apa-apa, wajar kamu nangis. Kalau orang tua aku meninggal, itu wajar. Ini ada baru. Ini Pak, kadang-kadang kita enggak sadar. Ya, itu kerinduan pada anak. Kalau kita enggak hadir ketika mereka butuh, itu siksaan. Ada luka di hatinya itu. Yang kadang-kadang muncul pelampiasan, aku enggak mau sama papa. Kita senang kadang-kadang enggak di akhir piana. Ini salah besar. Kenapa? Ketika anak dari mulai kecil moodnya kepada bapak sudah enggak ada, maka sudah dipastikan di masa tua jenengan tidak akan dekat dengan anak-anak. Dan itu bencana bagi kita. Kita enggak sadar, kita bilang anak kita durhaka, anak kita buruk, kenapa orang tua sudah tua enggak direken. Padahal yang memutuskan rasa mood cinta itu kita mulai kecil. Jadi anak durhaka sama orang tua itu diawali dari mana? Dari mana? Siapa yang menanamkan kedurhakaan? Orang tua yang disalahkan? Inilah hebatnya orang tua hari ini. Makanya jangan kesenangan ketika anak-anak kita, ayo ikut papa tak? Enggak. Berarti mood sudah enggak ada ya. Khawatirlah. Kan kita kadang anakku istiwas, enggak tahu tak cak gelem. Ojo seneng sampai kukliru sampean. Anda hidup dan tidak ada, itu tidak ada pengaruh bagi mereka. Apa itu yang kita inginkan sebagai orang tua? Maka dari itu bapak-bapak sekalian, maka di sini ibu, ini penanggung namanya. Jadi yang ngurusi semua keperluan sekolahnya, tiap harinya, yang ngontrol mandinya, yang ngontrol belajarnya, namanya penanggung. Yang kedua, ini penyantun. Penyantun kita membantu. Kadangkala kita datang ke sana bawa oleh-oleh. Nah ini kadang-kadang rusak. Kita nunggu momen, itu masalahnya. Iya, nunggu momen, nunggu terbentuk panitia, nunggu banyak orang. Menyantuni anak yatim itu tidak butuh teropak. Menyantuni anak yatim tidak butuh panggung. Menyantuni anak yatim tidak butuh selfie. Kita datang ke rumahnya, kita ajak sejenak. Ayo jalan-jalan sama Pak D. Atau kalau kepingin awet muda, sama Om. Om Plum. Ajak, mau gak jalan-jalan sama Pakde? Makanya akrabi dulu mereka, sehingga nanti gak asing dengan kita. Itu seneng mereka, itu yang dicari. Makanya kalau kita lihat secara rinci ayat-ayat Al-Quran dengan hadis-hadis Nabi itu, ketika membicarakan anak yatim itu sebuah sikap, bukan materi. Fa'amal yatim al-fala taqhar. Itu sikap. Ya, maka diajak nanti jalan-jalan sama anaknya, dihibur sama anak. Itu cara di dalam menyantuni anak yatim. Jadi gak butuh panitia ya, gak harus batinnya. Nanti diberikan hadiah apa, besok jalan-jalan. Kan sederhana ini Pak. Mungkin habis 200 ribu, 300. Sudah kunci surga sudah kita masukkan ke tempatnya. Pintunya sudah kita masuki, jalannya sudah kita lewati. Tinggal satu berharap, ya Allah terimalah amal ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan lahir batin kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan amalan ini. Sekali lagi saya katakan, kunci sudah di tangan, pintu di depan mata, jalan sudah dibentangkan. Tinggal ngapain? Kalau enggak masuk-masuk, lalu kita, ya Allah berikan aku surga, Allah katakan kepada kita, kadzab, engkau pendusta. Dan itu berarti akhirat kelak. Semoga ini bermanfaat. Dan insya Allah,